Yang ketujuh labu, ya. Labu nih salah satu makanan paling baik untuk lambung. Maka ketika Nabi Yunus dikeluarkan Allah dari perut ikan yang besar, Allah tumbuhkan kepada Nabi Yunus sejenis pohon dari labu. Ya, dan labu ini bisa Anda makan juga pagi-pagi. Labunya dikukus. Labu apa? Labu umum lah ya, labu yang kuning-kuning itu ya, labu parang atau namanya itu kan. Kita ada labu itu kan. Nanti labunya di mash. Di mash itu dihancurin kayak bikin pergedel. Ya, lalu kasih lada hitam, kasih garam, kasih zaitun, kasih sedikit madu. Wah, enak, minta ampun itu. Coba nanti cobain. Ya, labu dihancur-hancurin. Lalu ke 8, tin. Tin. Baik buah tin atau daunnya juga bermanfaat. Jadi daun tin itu bisa teman-teman pakai juga. Untuk apa? Banyak puranannya. Salah satunya buat darah tinggi, buat bersihkan logam-logam berat juga bisa daun tin itu. Ya, daun tin. Kemudian adas. Adas itu kayak kacang lentils gitu lah. Ya, bahasa kita gitu lah. Kemudian yang atau kacang-kacangan yang ke-10 pisang. Ya, pisang. Kemudian yang 11 daun-daun yang beraroma wangi. Kemudian yang ke-12 zaitun, yang ke-13 itu kurma, ya. Kemudian yang ke-14 ruman itu delima. Delima itu kalau mau dapatkan manfaat utuhnya, nanti delima itu kan ada bijinya kan yang kita makan itu kan. Nah, itu di blender sama biji-bijinya. Buah delima itu isinya, dagingnya itu di blender sama biji-bijinya. Itu bisa membersihkan pembuluh darah, plak-plak di pembuluh darah. Delima. Kemudian yang ke-15 siwak, ya. 15 siwak, yang ke-16 pohon semak atau perdu. Pohon perdu itu yang pohon yang tingginya kurang lebih 1,5 meter lah kurang lebih. Kan banyak kita tuh, ya. Pohon-pohon perdu nanti dibaca aja detailnya apa. Kemudian yang ke-17 anggur. Ya. Kalau beli anggur, belilah anggur yang ada bijinya dan ada yang jual. Ya, canda. Jadi yang ada bijinya. Sebab apa? Kalau Anda mau nanam semangka misalkan. Semangka itu ditanamnya pakai apa? Pakai biji kan? Kalau bijinya enggak ada, terus nanam pakai apa? Hah? Ya gitu. Kalau enggak ada bijinya, maka yang bisa nanam adalah orang yang punya bibit. Bibit semangka udah jadi. Maksudnya sudah dalam bentuk apa pohon gitu kan, kecil gitu kan. Semangka itu kan kecil pohonnya kan. Cuman dia yang punya itu. Makanya kalau sudah gak ada bibit, maka nanti pergi-perginya ke food control sebenarnya. Hashtagnya food control. Jadi makanan kita dikendalikan. Hanya orang-orang tentu yang bisa menanamnya gitu kan. Seperti itu. Masuk anggur juga sama. Kemudian ke-18 jahe. Jahe salah satu minuman yang penghuni surga. Sering disebutkan dalam ayat kan Al-Qur'an bahwa salah satu minuman yang penghuni surga adalah jahe. Jadi supaya kita nanti enggak kikuk, enggak kaget ketika masuk surga. Nah, coba latihanlah dulu. Dokter, di surga nanti ada cendol enggak? Kalau minta sih ada. Kan orang Madinah pernah bilang sama Nabi, ya Rasulullah, kami suka bercocok tanam, kata mereka. Nanti kami di surga, bolehkah kami bercocok tanam lagi? Boleh, kata Rasulullah. Minta sama Allah. Tapi nanti kalau kalian bercocok tanam, engkau misalkan ambil misalkan bibitnya gitu kan, misalkan bijinya, taruh, trek, tuk, langsung tumbuh deh sampai jadi buah. Surga kayak begitu, cepat banget jadinya. Gitu, ya di surga. Makanya motivator terbaik kita itu adalah surga. Dan motivator terbaik kita juga neraka. Mungkin begitu cukup dan paling akhir semoga Allah kumpulkan kita lagi nanti di surganya, surga Firdaus tanpa hisab. Kita tutup aja dengan doa kepada Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.